الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita melanjutkan. Ternyata kita telah mulai banyak tahu tentang bahwa memang Khawarij itu adalah orang-orang yang pendek cara berpikirnya. Dan tidak didapati di tengah-tengah mereka ulama kibar yang berpengalaman, berilmu dengan ilmu yang cukup luas, menguasai bab-bab dari sekian bab fikih, akidah, muamalah, ibadah. Ternyata di barisan mereka itu orang-orang rata-rata muda belia yang tidak banyak pengalamannya dan cenderung berpikir dengan cara berpikir yang sempit. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadisnya ketika menyebutkan tentang Khawarij, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya'ti fi akhir zamani qaumun hudatsaul asnani sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina laqitumuhum aw fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Hadis ini yang ingin kita bahas, dan ternyata kita menemui ciri-ciri yang Rasulullah beritakan tersebut pada Khawarij di masa kita. Sebelum nanti kita atau Ana akan bacakan beberapa sejarah tentang Khawarij yang juga membuktikan tentang cara berpikir mereka yang pendek, pemahaman mereka yang sempit terhadap Al-Quran dan nas-nas syariah. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan pasti akan datang di akhir zaman suatu kaum yang mereka itu, kata Rasulullah, hudatsaul asnan. Umur mereka masih muda belia. Asnan itu jamak daripada sin, yaitu gigi. Biasanya kalau orang itu diketahui tua apa muda dari giginya. Kalau masih gigi susu, berarti masih muda. Kalau orang mau menyembelih kurban, beli kambing yang dilihat giginya ya. Nah, dilihat giginya sudah pongkak, enggak. Nah, ini jadi semacam kata kiasan, permisalan. Kalau orang itu masih muda belia, cara berpikirnya pendek, disebut dalam bahasa Arab, hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan. Ini ciri pertama dari Khawarij. Masih muda belia. Tidak ada di tengah-tengah mereka tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh tua yang telah banyak makan garam, berpengalaman menghadapi umat dan membimbing umat. Sehingga kalau orang itu berpengalaman, pertimbangan dia jauh ke depan. Jauh sekali. Yang kadang-kadang, atau bukan kadang, seringnya orang yang muda belia enggak berpikir tentang apa yang bisa dipikir dan dijangkau oleh orang-orang tua. Orang tua sering merenungi, sering mereka itu mempelajari apa yang telah lalu. Kadang-kadang orang tua itu menyesal kalau di waktu mudanya itu sering dibuang waktunya. Ketika anak muda dinasehatin, "Nak, jangan kamu buang waktu, mumpung masih muda, banyak berbuat, banyak begini, begini, dan begini." Tapi anak muda gak paham mahalnya waktu. Sampai-sampai ada penyair yang menyatakan, "Laita syababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyibu." Kalau seandainya masa muda itu bisa kembali barang sehari saja. Si penyair ini orang tua. Kalau seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun sejenak, sehari saja, maka aku akan beri kabar kepada orang-orang muda itu apa yang dialami oleh orang-orang tua. Artinya orang-orang tua itu banyak berpikir, merenung, pengalamannya banyak. Nah, apalagi kalau orang yang berumur ini dibarengi dengan ilmu, ilmu syariat, para ulama kibar, maka tentunya pengalaman hidup itu berada di bawah bimbingan ilmu. Lah, ciri khawarij hudatsaul asnan. Yang kedua, sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam yakni orang-orang yang cara berpikirnya itu dungu. Sampai di dalam riwayat tersebut ditegaskan, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka itu membaca Al-Qur'an luar biasa. Tapi sayang, bacaan Al-Qur'an yang mereka baca itu tidak sampai bisa melewati kerongkongan untuk sampai ke kolbu, kemudian kolbunya bisa memahami dengan benar. Ini mereka, sufahaul ahlam. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas beberapa permasalahan yang menunjukkan tentang jahilnya mereka. Mereka tidak bisa membedakan satu permasalahan dengan permasalahan lainnya, satu hukum dengan hukum yang lainnya. Oleh karena itu, di antara contoh dari selain yang sudah kita pelajari, salah satu tokoh khawarij masa kini, yaitu Dr. Safar Al-Hawali, ketika mensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Hati-hati kalau ada syubhat dari sururiyun. Apa sih bedanya kita dengan mereka? Padahal kita ini satu. Antum-antum ya baca buku-buku kitab Tauhid, Al-Wasitiyah, Tahawiyah, mereka juga mengajarkan itu sama kok. Apa bedanya? Nah, ini kalau ingin tahu bedanya, salah satunya contohnya ini. Dr. Safar Al-Hawali yang diajarkan itu bukan buku karangan Dhul Huwaisirah. Ya? Tahu Dhul Huwaisirah? Bintang film mana itu? Nah, tokoh pertama dari siapa? Khawarij. Enggak bacakan bukunya Dhul Huwaisirah. Yang dibaca buku-bukunya ulama ahli sunnah. Nah, contohnya ini. Ratusan kaset syarah akidah Al-Aqidah Tahawiyah dari Dr. Safar Al-Hawali. Kalau sudah Dr. Safar Al-Hawali mengajar, luar biasa itu ramenya. Jangankan orang yang masuk masjid, mobilnya enggak dapat tempat parkir. Nah. Jadi, ikhwani fiddin azzani Allah yakum, di dalam kaset yang nomor 272. Enggak nanggung-nanggung ya. Kaset nomor 272 dari Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Nah, daurah ini paling berapa kaset sih? Ini bayangkan 272. Ini belum seberapa, belum selesai ini. Nah, ratusan kasetnya. Dia sedang berbicara tentang berbagai kemaksiatan yang dilakukan sebagiannya secara terang-terangan. Bahkan sebagian ahlul ma'asi itu tadi mempromosikan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, mengiklankan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Yang kemudian setelah dia berbicara panjang lebar, sampailah pada kesimpulan, kata dia, na'udzubillah min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran ini. Sudah dicap sebagai apa? Kekufuran. Pelaku maksiat yang melakukannya secara terang-terangan. Kenapa? Apa yang bisa? Dia seorang dokter kok. Kenapa dia sampai ke sini? Mungkin Ustaz, yang dimaksud dengan kufur di sini, kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya pada Islam, yakni masih tingkatan istilahnya FIB, belum eksekutif. Kekufuran yang masih tingkatannya belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lah, kita akan tahu ini setelah berikutnya. Kata doktor ini, li'anna istihlala ma harramallahu tabaraka wa ta'ala huwa bila raibin kufrun sarih. Selesai sudah. Karena, kata dia, hukum menghalalkan sesuatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah, itu adalah kekufuran nyata. Jadi tegas sudah. Kufrun sharih. Jadi tidak mungkin untuk ditakwil lagi bahwa yang dimaksud oleh Dr. Safar adalah apa? Kufrun duna kufrin. Terus dari sini kita tahu bagaimana Dr. Safar ini mencampur adukkan antara pelaku maksiat yang melakukannya secara terang-terangan dan mengajak temannya mempromosikan kemaksiatannya dengan orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Di sini ada dua masalah. Yang pertama, pelaku kemaksiatan yang melakukannya secara terang-terangan, ada kawannya malah diajak, dipromosikan, wah ini bagus, ini kamu bisa sehat, kamu nanti begini senang. Ya, dipromosikan itu kemaksiatan tersebut. Nah, bahkan kalau dia punya kepentingan bisnis, dia bisa membuat brosur atau pamflet, ya, nih disebarkan. Nah, beberapa fungsi dari minuman yang menyegarkan atau menyehatkan katanya, atau yang lainnya dari perkara-perkara kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua, permasalahan menghalalkan, coba perhatikan ini, suatu perkara yang sudah diharamkan oleh Allah. Yang kedua ini, memang sepakat para ulama sejak dahulu sampai hari ini, ulama ahli sunnah, bahwa menghalalkan suatu perkara yang telah diharamkan oleh Allah, hukumnya kufrun sharih. Kufur yang nyata. Tetapi bukan berarti seorang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia berbangga dengan kemaksiatan itu, atau dia mengajak kawannya untuk melakukan kemaksiatan, bisa disamakan dengan hukum istihlal, dengan hukum menghalalkan. Para ulama sudah membedakan antara dua masalah ini. Para ulama yang mengerti tentang makna dua masalah ini membedakan, memposisikan masing-masingnya pada tempatnya. Kadang-kadang penjual khamr, karena kepentingan bisnis, di samping dia minum khamr, ngajak orang menawari. Ya. Tapi kalau dia orang muslim, ya, dan faham bahwa khamr itu memang haram, ketika ditanya, kamu ini menganggap khamr itu halal apa? Dia akan membedakan antara menghukumi dengan melakukan. Melakukan karena hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh disamakan antara dua masalah ini tadi. Yang kemudian para ulama membedakan pelaku kemaksiatan yang dengan terang-terangan dia melakukannya atau juga mengajak orang lain tanpa dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah melakukan sebuah kabirah, dosa besar yang sangat besar sekali. Tetapi dia tidak kemudian difonis sebagai kafir. Yang minum khamr itu tadi kalau dia muslim, walaupun dia mengajak orang untuk minum khamr, masih ada keislamannya. Coba suruh caci Allah atau caci Islam. Suruh caci Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan dia. Dia bisa ambil pisau bunuh orang yang mencaci. Bisa saja. Nah, tapi karena hawa nafsu dia tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Sehingga yang terpenting di sini, para ulama sudah membedakan antara dua masalah. Sehingga kita berjalan di garis yang telah ditentukan oleh para ulama sunnah yang jauh lebih mengerti tentang nas-nas syariat dibandingkan keumuman umat. Lah, doktor ini menyamakan dua permasalahan tersebut jadi satu. Ini contoh. Contoh berikutnya adalah kita semua sepakat bahwa sikap wala terhadap orang kafir hukumnya haram. Dalam beberapa kondisi bisa mengantarkan pelakunya pada kekufuran. Sikap wala, loyal, ya, loyalitas terhadap orang kafir, mencintai mereka, ya, dan tidak membenci agamanya. Cinta kepada orang kafir didasarkan karena agamanya. Ini wala. Tidak sama sekali ada perasaan benci terhadap orang kafir. Terhadap Yahud. Terhadap Nasara, terhadap musyrikin. Ini sikap wala. Dalam beberapa kondisi mengantarkan pelakunya pada kekufuran. Ini pembahasan tersendiri. Ternyata kaum khawarij itu tidak bisa membedakan satu hukum tertentu dengan permasalahan al-wala tadi. Disamaratakan. Sehingga ketika ada seorang atau seorang alim berfatwa tentang suatu permasalahan, mereka menyamakannya, memposisikannya dengan masalah al-wala itu tadi. Contohnya pernah saya singgung di sini, masalah hukum perdamaian dengan orang-orang kafir. Yahudi, Nasara, musyrikin, secara umum. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berfatwa dalam beberapa kasus yang genting di Palestina. Ketika umat Islam terdesak, tidak memiliki kekuatan, dan akan dihancurkan oleh Israel. Ada tawaran-tawaran pada waktu itu untuk melakukan gencatan senjata. Beberapa kelompok yang emosional itu gak mau. Gak haram hukumnya. Ini termasuk sikap loyal terhadap orang kafir. Berarti telah mundur dan lari dari medan tempur katanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan keilmuan dan pengalamannya. Karena yang dihadapi oleh beliau itu sekian kasus di dunia. Bukan hanya urusan Palestina saja. Bukan hanya urusan di dalam negeri saja. Sekian masalah, berbagai macam bentuk kasus beliau hadapi. Hari per hari, terus tahun berganti tahun. Beliau memfatwakan tentang bolehnya untuk melakukan upaya as-sulh, al-hudnah, perdamaian dan gencatan senjata dengan Israel. Kata tokoh mereka atau salah satu tokoh khawarij masa ini yaitu Muhammad al-Mis'ari menyatakan bahwa para ulama, kata dia, saya bacakan di sini beberapa ucapannya, lam attahim asy-syaikh Abdul Aziz ibn Baz bil kufur wa innama qultu bil harfil wahid inna katsiran minal ulama wal masyayikh yarawna annahu ba'da fatwah bijawazi sulhi ma'a Israel qad wasala ila marhalatin tuqaribul kufur. Kata dia dengan diplomatis, saya sih enggak mau mengkafirkan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi saya mau menyatakan suatu pernyataan bahwa kebanyakan para ulama dan masyayikh, siapa itu ulama dan masyayikh yang dia maksud? Yang dia maksud adalah para tokoh-tokoh khawarij, Usamah, Aiman al-Zawahiri, Maula Umar, ya, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh khawarij. Kebanyakan para ulama dan masyayikh, kata Al-Mis'ari, berpandangan terhadap Syekh Abdul Aziz bin Baz setelah fatwanya tentang bolehnya melakukan upaya perdamaian dengan Israel, bahwa beliau telah sampai pada tingkatan mendekati kekufuran. Nah, luar biasa. Nah, apa sebenarnya masalah ini? Apakah makna as-suluh itu upaya perdamaian, atau diistilahkan dengan al-hudnah, yakni gencatan senjata, sama sekali mutlak tidak boleh? Pernah kita bahas juga di majelis ini secara singkat, dan di sini akan saya bacakan secara singkat pula beberapa pernyataan para ulama. Perlu diketahui bahwa ulama sejak dahulu telah meletakkan bab-bab ini di buku-buku mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabus Syurut. Ada sebuah kitab yang khusus namanya Kitabus Syurut. Beliau meletakkan sebuah bab judulnya Bab Asy-Syurut fil Jihadi wal Musalahah ma Ahlil Harb. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat di dalam jihad. Nah ini, jihad itu ada syarat-syaratnya. Ya. Dan juga hukum melakukan upaya damai dengan orang-orang kafir harbi. Bukan kafir dhimmi loh. Kalau kafir dhimmi gak perlu perjanjian damai. Memang sudah mereka lemah di bawah kaum muslimin. Dengan orang-orang kafir harbi. Ini Bukhari. Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud meletakkan bab di dalam kitabul jihad. Bab sulhil adu. Bab tentang bolehnya melakukan upaya perdamaian dengan musuh. Syekhul Islam pun begitu dengan tegas menyatakan, wa yajuzu aqduha mutlaqan wa muaqqata. Boleh untuk melakukan upaya hudna, gencatan senjata, perdamaian dengan orang kafir, baik secara mutlak, maksudnya tidak ada batasan waktu. Perjanjiannya kita gencatan senjata sekarang. Berapa lama? Terserah. Ini maksudnya mutlak. Au muaqqatan, atau dibatasi dengan waktu. Berapa lama? 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Ini maksudnya muaqqatan. Jadi upaya hudna itu sendiri ada jenis-jenisnya. Nah, ini pernyataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim pun sama. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan tentang hukum ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnul Qayyim sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah bagaimana Rasulullah bertempur dahulu. Sekian upaya as-suluh sudah dilakukan. Sekian upaya al-hudna. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan as-suluh ma'a Yahudil Madinah. Upaya perdamaian dengan Yahudi Madinah. Yang mereka itu terdiri dari 3 kabilah. Bani Qainuqa, terus Bani An-Nadhir, kemudian Bani Quraidah. Bani Quraidah ini Yahudi yang paling permusuhannya keras terhadap Rasul dan kaum mukminin. Terjadi perjanjian damai. Pernah pula Rasulullah melakukan perjanjian damai dengan Yahudi dari Khaybar. Perang, ya. Pernah perang dan pernah damai. Khaybar yang sering oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin di dalam anasyid mereka, ya. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Nah, mengingatkan Yahudi dengan perang Khaybar. Dengan semangat, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingat wahai Yahudi, perang Khaybar, Khaybar maksudnya. Ketahuilah bahwa tentara Muhammad pasti akan kembali, datang. Ini tentara Muhammad yang mana ya, akhi? Muhammad siapa? Kalau tentaranya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali di masa yang seperti ini. Maksudnya kembali orang-orang yang seperti sahabat. Mana? Sahabat enggak pernah habis perang cukur jenggotnya, enggak pernah. Takut dikejar-kejar Quraisy, enggak pernah ya. Nah. Sahabat enggak pernah kalau perang itu harus minta barokah dulu ke kuburan wali, enggak. ini mereka al-ikhwanul muslimin. Kemudian di antara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah upaya perdamaian dengan kaum musyrikin Quraisy yang dikenal dengan apa? Sulh al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Lah, dalam perjanjian Hudaybiyah ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, yang kalau diterapkan sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Baz cuma berfatwa, fatwanya cuma boleh melakukan gencatan senjata. Itu sudah dinyatakan oleh sebagian mereka telah mendekati marhalah kekufuran. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Diriwayatkan dari Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Basri rahimahullah, dari Al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, ketika menceritakan tentang peristiwa Al-Hudaybiyah, qala faja'a Suhail bin Amr. Datang Suhail bin Amr, utusan dari Quraisy. Di dalam riwayat lain, datang dengan Abu Sufyan. Faqala had uktub bainana wa bainakum kitaban. Ayo kita tulis sekarang perjanjian. Surat perjanjian antara kami dengan kalian. Fada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-katib. Wa fi riwayah thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasulullah memanggil salah satu penulisnya. Dalam riwayat lain disebutkan adalah Ali bin Abi Talib yang dipanggil. Nah, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika hendak ditulis, Suhail bin Amr, utusan Quraisy, menyatakan amma ar-rahman fawallahi. Coba, Quraisy itu sumpahnya pakai nama Allah loh. Ya. Ini suatu bukti bahwa jangan disamakan Quraisy itu dengan Lenin. Jangan disamakan Abu Jahal itu dengan para tokoh komunis atau orang-orang yang tidak beragama. Beda. Atau dengan orang Hindu-Buddha. Mereka orang kenal Allah. Kalau sumpah itu pakai nama Allah. Wallahi. Nah, ini yang memperkuat bahwa jangan kemudian dikira bahwa musyrikin itu adalah orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Sumpah itu kan ibadah ya. Berarti mereka beribadah atas nama Allah ini. Nah, qala fa wallahi ma adri ma hiya walakin uktub bismika Allahumma. Aku enggak tahu apa itu Ar-Rahman. Enggak kenal kalimat ini. Tulis bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, Allahumma. Coba, Quraisy loh ini. Nah, musyrik. Kama kunta taktub, sebagaimana dahulu engkau wahai Muhammad menulis di masa sebelum, artinya sebelum pindah dari Mekah. Faqala al-muslimun, kaum muslimin menyatakan wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Wah, umat Islam marah waktu itu sahabat. Rasulullah tenang. Rasulullah tenang dengan ucapan Suhail. Tapi sahabat enggak tahan ini. Demi Allah, kata mereka, kami tidak akan menulis kecuali ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mau apa? Nah. Tapi Rasulullah tenang. Nah. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uktub bismikallah. Sudahlah, tulis. Bismikallah. Qala thumma qala hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, kemudian setelah itu inilah perjanjian yang akan ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau ditulis ini oleh Ali bin Abi Thalib. Faqala Suhail. Suhail lagi-lagi berkata, Suhail ini pintar memang, utusan delegasi. Enggak bisa disamakan dengan delegasi MOU apa Helsinki apa Helsinki. Ya. Ini cerdas ini orang. Luar biasa. Kata Suhail, wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wala qatalnaka walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, kalau seandainya kami telah tahu bahwa engkau adalah seorang rasul utusan Allah, pasti kami tidak akan menghalangi kamu dari Baitillahil Haram, yakni dari Masjidil Haram. Dan kami tidak akan memerangi kamu, wahai Muhammad. Nah, kalau kami sudah mengakui kamu sebagai Rasul, buat apa perang? Buat apa kami menghalangi kalian untuk tawaf di Ka'bah? Jawabannya Suhaib. Penting ini masalah. Ya. Luar biasa waktu itu Hudaybiyah. Enggak kemudian santai sambil minum misalkan ya. Ruangannya asing. Ya. Enggak, ini tegang, ini mau perang ini. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah walaupun kalian mendustakan aku. Uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis, hapus kalimat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib bingung ini, ya apa ini? Kalimat Rasulullah mau dihapus. Nah, ngalah lagi Rasul. Ya sudah, tulis Muhammad bin Abdullah. Nah, nggak sampai di situ. Qala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mulai mengajukan persyaratan-persyaratannya. Setelah itu Suhail pun mengajukan persyaratannya. Apa persyaratannya yang diminta Rasulullah? Yani biarkan kami untuk masuk ke Mekah untuk melakukan haji, umroh, tawaf. Jangan diganggu. Nah, biarkan muslimin dari Madinah masuk ke Mekah. Walaupun Mekah belum ditaklukkan. Ini permintaan pertama Rasulullah. Suhail mengajukan persyaratannya. Kata Suhail, faqala wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu ilaina. Syaratnya adalah tidak seorang pun datang dari kami, yakni dari Quraisy, menemui kamu, yakni di Madinah, wahai Muhammad. Walaupun orang yang datang dari kami ini telah berada di atas agamamu, yakni sudah memeluk Islam, lari dari Mekah menuju Madinah, kecuali engkau kembalikan orang itu ke kami. Yang jawab sahabat ini, qala al-muslimun subhanallah, kaifa yuraddu ilal musyrikin wa qad jaa musliman. Gimana ini? Orang datang dari Mekah, sudah masuk Islam, terus mau dikembalikan lagi ke Quraisy. Wah, marah sahabat. Tapi Rasulullah tetap tenang. Kok subhanallah, lagi baru selesai bicara ini. Qala fa bainahum kadzalik idh dakhala Abu Jandal bin Suhail bin Amr wa qad kharaja min asfali Makkah hatta rama bi nafsihi baina adhhuril muslimin. Abu Jandal, seorang sahabat yang dikenal dengan kunyah Abu Jandal, lari dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan sudah memeluk Islam. Sampai di Madinah, ya, bertemu di Hudaybiyah ini, baru datang dia terengah-engah. Perjanjiannya adalah kembalikan. Rasulullah enggak tega nih lihat gimana ini. Kalau enggak, kata Suhail, enggak jadi perjanjian. Gagal. Muslimun sudah enggak tahan ini lihat tingkahnya Suhail bin Amr ini. Kurang ajar ini, betul. Marah betul nih, muslimin. Akhirnya, kemudian setelah itu, ternyata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, kayak biasanya Umar memang enggak tahanan sudah. Nah, enggak tahan kepada tingkahnya Quraisy ini. Nah, pada ini si Abu Jandal minta untuk dikembalikan padahal dia baru habis disiksa. Jadi masuk Islamnya itu enggak gampang ya. Enggak terus kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian disuruh mandi, kemudian disaksikan oleh orang-orang. Kalau di Indonesia kan dikeplok gitu. Nah, enggak kayak gitu masuk Islamnya. Enggak gampang, urusannya nyawa. Nah, baru habis disiksa lari selamat dia. Masuk mau masuk ke Madinah. Nah. Lah, Setelah dalam keadaan seperti itu, Umar ibn Khattab, qala Umar fa'ataitu Nabiyallah. Kemudian aku datang menemui Rasul. Faqultu, alasta Nabiyallah haqqan? Bukankah engkau adalah Nabi Allah yang benar, wahai Rasul? Qala bala. Ya, benar engkau, kata Rasulullah. Ini Umar mau mempertanyakan ini. Qultu, alasna alal haq wa aduna alal batil? Bukankah kita di atas kebenaran dan musuh-musuh kita itu di atas kebatilan? Qala bala, tentu wahai Umar. Qultu falam falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan? Kalau seperti itu, kamu adalah seorang rasul yang benar, kita di atas hak dan mereka di atas batil, lalu kenapa kita akan memberikan kerendahan dan kehinaan pada agama kita ini? Qala inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Aku adalah Rasulullah, kata Rasul, utusan Allah, dan sama sekali aku tidak melanggar perintah Allah, tidak berbuat maksiat kepadanya, dan ketahuilah dialah Allah penolongku, kata Nabi. Qultu, awalaisa kunta tuhadditsuna anna sanatil baita fanatuf bihi? Qala bala, bukankah engkau sudah mengatakan wahai Rasul bahwa kita pasti akan mendatangi Baitillah al-Haram, Masjidil Haram, dan kita akan bertawaf? Ya, benar aku pernah berjanji itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa'akhbartuka anna na'ti al-am. Dan insyaAllah, kata Rasulullah, pasti kita tahun ini akan memasuki Masjidil Haram dan kita akan tawaf di sana. Qala qultu la, kata Umar, enggak bisa, enggak mungkin kelihatannya. Umar sudah enggak kuat ini. Ya. Kelihatan Suhel itu sudah kayak kelihatannya kayak donat mau gitu lah. Sama Umar. Qala fa innaka atihi wa mutawwif bihi. Pasti kamu akan datang wahai Umar ke Masjidil Haram dan pasti kamu akan tawaf di tahun ini. Qala fa'ataitu Abu Bakrin. Kemudian Umar enggak puas ini. Ini tegang loh ini. Bukan kayak kita pengajian gini ya. Ada yang benar kopiah. Nah, ada yang panas begini. Benar ini tegang ini, serius ini. Nah. Kemudian Umar datang menemui siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Faqultu, ya Abu Bakar, alaysa hadza nabiyullah haqqan? Wahai Abu Bakar, bukankah yakni Rasul ini adalah seorang Nabi yang benar? Qala bala. Abu Bakar menjawab, ya tentu. Qultu alasna alal haq wa aduwuna alal batil? Bukankah kita di atas al-haq dan musuh-musuh kita ini di atas kebatilan? Qala bala, kata Abu Bakar, ya tentu. Qultu falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan? Lalu kenapa, kata Umar, kita ini kok merendahkan ya, agama kita ini? Qala Abu Bakar dengan tenang menjawab, ayyuhar rajul, innahu la Rasulullah wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu. Jawabannya Abu Bakar persis dengan jawabannya Rasul. Ketahuilah wahai rajul, sesungguhnya dia adalah seorang rasul yang benar, yang hak, dan dia tidak akan bermaksiat kepada Rabbnya. Dan ketahuilah dialah Allah sebagai penolong Rasul ini. Akhirnya Umar ketika melihat jawaban Abu Bakar seperti ini baru reda. Nah, dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, tenang orangnya. Makanya diberi nama As-Siddiq, ya. Diberi julukan As-Siddiq di antara sebabnya kejadian Al-Hudaybiyah. Tenang Abu Bakar. Ya, saya yakin bahwa Rasulullah bertindak di atas wahyu. Nah, kemudian terjadilah sulh Hudaybiyah dengan syarat-syarat itu. Ya, Abu Jandal akhirnya dikembalikan. Nah, sudah gini kembali. Nah, tetapi memang Allah sudah menjamin. Makanya dalam syariat ini penting untuk kita punya sikap istislam, menyerahkan diri kepada syariat Allah dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. tidak mendulukan logika dan hawa nafsu atau emosi. Tenang. Kalau Allah sudah nyatakan gini, sudah jalani. Yakin Allah akan menolongnya. Wa kafa bi rabbika apa? Siapa yang ingat? Hadian wa nasira. Cukup Rabbmu sebagai penjamin hidayah dan sekaligus penjamin pertolongan. Serahkan sama Allah. Lah, kira-kira bagaimana ikhwani fiddin dalam perjanjian Sulh Al-Hudaibiyah? Kalau seandainya diterapkan sekarang, Israel, Ariel Sharon misalkan, ya, mentang-mentang. Hah, gini caranya diturutin sama Syekh bin Baz misalkan. Gini lagi Syekh bin Baz, baik silakan. Waduh, bukan lagi Syekh bin Baz sampai pada tahapan mendekati kekufuran. Orang kufur yang paling kufur lebih dari iblis. Nah, lah ini contoh akal pendeknya kaum Khawarij. Contoh bahwa mereka itu sufahaul ahlam. Dalam Al-Quran sekian dalil menyatakan bolehnya tentang as-suluh. Allah menyatakan di surat Bara'ah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kalimat ahadtum menunjukkan di situ adanya bolehnya mu'ahada, ahad perjanjian damai. Di ayat yang berikutnya dan berikutnya Allah menyatakan wa innakatsu aymanahum. Kalau seandainya mereka orang-orang musyrikin telah melanggar perjanjian damai. Coba berarti ada perjanjian damai. Kalau melanggar baru sikap. Jangan kita yang melanggar. Jangan. Berapa kali Hamas di Palestina melanggar perjanjian gencatan senjata. Hanya sekedar isu begini, isu begitu bertindak. Lempar roket. Rakitan. Yang jelek nama Islam. Nama Islam menjadi tercemar. Lah di dalam perjanjian Al-Hudaibiyah ini perlu diketahui pula. Di samping Rasulullah sudah mengalah sekian kali mengalah. Tanazul, sekian kali tanazul. Dalam perkara-perkara besar. Kemudian ternyata di dalam perjanjian Hudaibiyah ini ada salah satu kabilah dari kabilah musyrikin yang mau menjadi sekutu bersama Rasul, membela Rasul dalam perjanjian Hudaibiyah, bergabung. Nah, yaitu yang dikenal dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini salah satu kabilah dari Quraisy yang terjadi permusuhan sengit antara mereka dengan Bani Bakr, juga dari Quraisy. Terjadi perang tahun menaun antar mereka. Dalam perjanjian Hudaibiyah ini, Bani Khuza'ah menjadi sekutunya Rasul. Kemudian Bani Bakr bersama Quraisy Makkah musyrikin. Perjanjiannya adalah tidak boleh saling menyerang dan tidak boleh di antara kita kalau mereka tempur. Tidak boleh ada yang ikut bantu. Perjanjiannya. Tidak boleh ikut bantu. Bani Bakr tempur sama Bani Khuza'ah. Tidak ada Rasulullah dan para pasukannya sahabat. Tidak boleh bantu. Dan juga Quraisy tidak boleh. Ternyata ketika terjadi pertempuran lagi, Quraisy ikut campur. Ikut membantu Bani Bakr menghadapi sekutunya Rasul. Ya. Dan dengan sebab inilah terjadi perang penaklukan kota Mekah. Yang kemudian Mekah menjadi hancur. Terjadilah peperangan. Gara-gara apa peperangannya? Gara-gara Quraisy melanggar janji. Apa janjinya? Apa karena dilarang untuk berhaji? Enggak. Dilarang kaum muslimin untuk umroh? Enggak. Sebabnya adalah karena Quraisy membantu Bani Bakar di dalam menghadapi kabilah musyrikin satunya, yaitu Bani Khuza'ah. Terjadi pertempuran. Subhanallah. Lah kalau sekarang, kemarin saja Aiman al-Zawahiri sudah mengumumkan, wakil daripada Usama bin Laden, bahwa serangan berikutnya adalah kilang-kilang minyak, ya, di negara-negara Arab sekutu Amerika. Masya Allah, Saudi dan yang lainnya dinyatakan sekutu. Padahal urusan-urusan dagang, urusan minyak, ya, dan yang semisalnya dari kepentingan-kepentingan duniawi. Sudah dinyatakan sekutu dan wajib untuk diperangi. Karena akhirnya dengan ini Saudi Arabia telah melakukan sikap loyal terhadap Yahudi sehingga mereka adalah kafir dan harus diperangi. Tidak halal tinggal di bawah bendera negeri ini. Nah, hati-hati ya Pertamina di Balikpapan, karena Indonesia sudah juga dianggap sekutunya Josh Bush dan Tony Blair. Nah, hati-hati. Nah, jangan dibiarkan terbuka itu lalu-lalang kendaraan di sana. Nanti ada mobil box membawa roti bakri. Bahaya itu. Nah, saran kepada orang-orang Pertamina. Hati-hati. Nah, karena memang Khawarij seperti itu. Yang diserang adalah fasilitas-fasilitas umum. Nggak peduli di sana muslimin atau kafir, terserah. Nggak peduli. Nah, dan nanti akan kita bahas tentang ini, insya Allah, jika ada waktunya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, coba kita lihat bagaimana sempitnya pemikiran orang-orang kaum Khawarij ini. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Seandainya mereka orang-orang kafir itu mulai menawarkan perdamaian, terima saja perdamaian itu, terima, kata Allah. Terima saja dan serahkan kepada Allah. Jangan khawatir kalau mereka memang di balik upaya perdamaian ini mau menaruh makar. Dan ada sekarang, ini mereka sengaja ini mau genjatan senjata, tapi mereka mau menaruh makar ini. Mau meletakkan makar terhadap umat Islam. Ini dan itu. Sabar. Yang penting kita berjalan di atas al-haq. Tidak mendzalimi, tidak melanggar, tidak berkhianat. Selesai urusannya. Allah nyatakan kalau mereka menawari, terima. Terima. Dan tawakal kepada Allah, kata Allah. Serahkan sama Allah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Lah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekian ayat hadis menjelaskan tentang perkara ini. Sementara kaum Khawarij menyamakan antara masalah al-wala dengan masalah fikih, yaitu masalah as-sulh. Kalau gitu, kalau Syekh bin Baz saja sekedar menyatakan boleh melakukan kejahatan senjata sudah dinyatakan dengan pernyataan seperti itu, berarti Bukhari juga. Al-Imam Bukhari sudah sampai pada marhalah mendekati kekufuran. Ibnu Taimiyah bahkan lebih tegas, Ibnu Taimiyah menyatakan yajuzu aqduha mutlaqan wa muaqqata. Boleh untuk melakukan ikatan janji damai, gencatan senjata, baik mutlak ataupun muaqqat. Berarti kafir dong. Iya. Lebih tegas Ibnu Taimiyah dari Ibn Baz. Kafir sudah. Nah. Ini contoh bahwa Khawarij itu sufahaul ahlam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Azannya jam berapa? Masih cukup waktu. Nah, lanjut. Kemudian kita akan sebutkan sejarah Khawarij yang juga di sana banyak sekian pelajaran yang ternyata juga membuktikan bahwa kaum Khawarij itu memang benar-benar sufahaul ahlam dan sekaligus hudatsaul asnan. Yaitu kita akan membaca di sini kisah perdebatan Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Di sini para ulama mensyarah hadis ini dengan berbagai macam syarah yang masing-masingnya mengeluarkan faidah-faidah ilmiah. Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Fasawi dalam kitabnya Al-Ma'rifah wa Tarikh halaman 522 sampai 524 tentang kisah tersebut. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Annahu lamma i'tazalat al-Khawarij dakhalu ra'yan." Ketika kaum Khawarij ini sudah mulai menyendiri, memisahkan diri dari negara yang sah, mereka bergerak dengan pasukannya memasuki daerah Ar-Ra'i, suatu daerah di negeri Irak sana. menjadi base camp Khawarij. Ya kalau di Indonesia mungkin mirip kayak di Gunung Slamet atau di Seram, ya misalkan, atau di mana lagi base camp Khawarij. Nah, mirip di Banten misalkan ya, Solo, nah mana Lamongan, nah. Ini base camp Khawarij ini. Nah, lah mereka mulai masuk ke daerah ini tadi untuk menyiapkan pasukannya. Akhirnya wa ajma'u an yakhruju 'ala Ali bin Abi Thalib, dan mereka telah sepakat untuk melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama beliau. Wa kana la yazalu yaji'u insan fa yaqul ya amiral mu'minin innal qauma kharijuna 'alayka ya'ni 'aliyan fa yaqul da'uhum fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni wa sawfa yaf'alun. Para sebagian sahabat dan tabi'in yang bersama Khalifah Ali datang menemui Ali memberi nasihat, wahai khalifah, wahai amiril mu'minin, sesungguhnya mereka telah akan melakukan pemberontakan terhadapmu. Maksudnya, mari cepat ambil tindakan. Ali menyatakan, biarkan mereka. Sungguhnya saya tidak akan memulai menyerang mereka sampai mereka benar-benar sudah siap menyerang saya. Dan pasti mereka akan melakukannya. Loh, Ali kalau gitu tahu yang gaib? Enggak. Karena sudah ada berita dari Rasul bahwa mereka Al-Khawarij itu yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka itu memerangi orang-orang ahlul iman dan membiarkan ahlul awthan. Ali yakin bahwa mereka akan melakukan itu. Kemudian falamma kana dhata yaumin ataituhu qabla salati dhuhr, kata Ibnu Abbas, suatu hari aku sudah enggak tahan juga rupanya Ibnu Abbas datang menemui Ali bin Abi Thalib. Ya amiral mu'minin abridna bi salatin la'alli adkhulu 'ala ha'ulal qaum fa ukallimuhum. Wahai Ali, segerakanlah salat zuhur karena saya sekarang akan menemui mereka dan akan berdialog dengan mereka. Nah. Faqala inni akhafu 'alaik. Jangan, kata Ali, saya ini khawatir terhadap keselamatan dirimu wahai Ibnu Abbas. Mau masuk base campnya Khawarij. Nah. Kalla, jangan khawatir, kata Ibnu Abbas. Jangan khawatir. Beri izin saya. Jadi minta izin loh ke waliul amr. Bukan terus mentang-mentang gampang kita berangkat nanti. Enggak. Minta izin dulu kepada waliul amr, datang kepada khalifah. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan, kemudian saya memakai baju yang bersih, yang baik, nam, dan saya masuk ke mereka di pertengahan siang, yakni setelah ba'da dzuhur itu. Nam, kemudian Ibnu Abbas menyatakan, fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qaf ashadda minhum ijtihadan jibahuhum karahat minas sujud. Kata Ibnu Abbas, kemudian saya memasuki base camp mereka. Saya tidak pernah melihat suatu kaum seperti mereka dari hal atau dari sisi kesungguhan mereka di dalam beribadah. Sampai-sampai dahi mereka itu mengapal. Tahu ngapal apa bahasa Indonesia ngapal itu? Hitam ya, sinyunya itu. Nah, tangan mereka juga kasar. Nah, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang serius di dalam beribadah dan bersungguh-sungguh. Kemudian Ibnu Abbas memasuki mereka, menemui mereka. Dan dinampak juga dari wajah mereka lesu gitu. Karena terlalu banyak sholat malam dan saum di siang hari. Ini mereka. Mata mereka cekung. Nah, ini Khawarij. Nah, kemudian faqalu marhaban ya Ibnu Abbas ma ja'a bika, ahlan wa sahlan, kata mereka, ah marhaban, apa yang mendorong kamu datang ke sini. Qultu ataitukum min, coba perhatikan jawaban ini, jawabannya pun luar biasa Ibnu Abbas. Jadi enggak basa-basi, enggak, ingin ketemu aja gitu. Sejak awal jawab sudah luar biasa jawabannya, mengandung makna bagi orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas, "Ataitukum min indi al-muhajirin wal ansar." Coba ini perhatikan. "Ataitukum min indi al-muhajirin wal ansar wa min indi sihri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib wa alaihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi." Jadi jawabannya langsung cedier. Kaget ini Khawarij. Nah, saya datang dari sisi kaum Muhajirin dan Ansar. Apa yang dimaksud oleh Ibn Abbas? Mereka itu sahabat. Sahabatnya Nabi, Muhajirin dan Ansar yang disebut di Al-Qur'an. Saya datang dari mereka. Nah, ciut ini, Khawarij sudah mulai ciut ini. Nah, artinya mereka mikir, di tengah-tengah kita enggak ada Muhajirin, enggak ada Ansar. Nah. Kemudian dan aku datang dari sisi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Muhajirin, Ansar, menantu Rasul. Yang kepada mereka Al-Qur'an turun. Bukan kepada kalian maksudnya. Sehingga mereka, kata Ibnu Abbas, lebih tahu tentang tafsir, makna, maksud Al-Quran dibandingkan kalian. Ini jawaban pertama. Sampai sebagian mereka bisik-bisik. Nah, la tukhasimu Quraisyan. Jangan-jangan sudah, gak usah didebat ini Ibnu Abbas. Nah, gak usah sudah. Sebagian mereka takut nih sudah. Nah, gak usah nanti fatal ini. Nah, tapi sebagian mereka memang ngotot. Nah, debat mereka. Ya seperti sekarang debat kan mereka. Sekarang sebagiannya menyatakan perang global. Sebagiannya menyatakan enggak, kita harus tentukan daerah konflik. Sebagiannya menyatakan enggak benar itu pakai ngebom-ngebom begitu. Enggak mati syahid. Sebagian lagi, wah itu mati syahid. Walaupun sasarannya bukan tepat sasaran, tapi mereka ikhlas katanya. Betul-betul sufahal ahlam kan? Iya. Sufahal ahlam. Ini debat kusir. Tanggal 4 Desember di Jakarta. Nah. Barakallahu fikum. Satu lagi, sebagian dari mereka walaupun bukan di majelis itu, sudah mulai disuarakan. Wah, sekarang ini sudah masanya kita melakukan perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia. Seperti perjanjian Al-Hudaibiyah. Setelah dikecer sana kecer sini, semburat kesana kemari, sudah jaringannya mulai mau dibongkar, mau Hudaibiyah. Nah. Loh, berarti kalau Hudaibiyah kan pemerintah Indonesia kayak musyrikin Quraisy, kafir kan berarti, pakai Hudaibiyah segala. Nah, sebagian, wah enggak benar, itu sekedar wacana dulu tapi enggak jadi katanya. Walhasil ribut sekarang mereka. Nah, ini komentar itu, komentar ini, terus gitu. Jadi, ikhwani fiddin azzakumullah, inilah kondisi Khawarij. Ketika Ibnu Abbas dengan tegar menyatakan seperti itu, sebagian mereka mulai goyah. Tapi tetap sebagiannya memang ngotot. Ya. Enggak, tetap kita jawab. Kata mereka, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Faqultu lahum," aku katakan kepada mereka, "Tara ma naqamtuhum ala sihri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar wa alaihim nazal al-Qur'an wa laisa fikum minhum ahadun wa huwa a'lamu aw hum a'lamu bi ta'wilihi minkum." Qalu thalatha. Kata Ibnu Abbas, "Apa yang kalian masalahkan terhadap menantu Rasul? Apa? Dan terhadap Muhajirin serta Ansar yang kepada mereka turun Al-Qur'an, sementara di tengah-tengah kalian," sekarang lebih tegas. Kalau tadi pakai isyarat, sekarang lebih tegas lagi. "Di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari mereka, dari sahabat Rasul. La Muhajirin wala Ansar di tengah-tengah kalian. Sementara mereka Muhajirin, Ansar dan menantu Rasul ini lebih tahu tentang Al-Qur'an." Akhirnya mereka menyatakan, "Kami punya 3 permasalahan." "Qultu madza?" Kata Ibnu Abbas, "Apa?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qalu, nah ini mereka mulai jawab. "Amma ihdahunna fa innahu hakkama ar-rijala fi amrillah. Yang pertama adalah sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah berhukum kepada manusia dalam perkara syariat Allah ini. Menjadikan manusia sebagai hakim. Berhukum kepada manusia, enggak berhukum kepada hukum Allah. Waqad qala Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala sudah menyatakan, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya penentuan hukum itu hanya hak Allah saja. Penentuan hukum hanya hak Allah, manusia enggak boleh. Ini kata mereka. Fama sya'nur rijal wal hukm ba'da qaulillah. Apa fungsinya manusia untuk menentukan hukum setelah Allah menentukan hukumnya? Allah sudah menentukan apa lalu masih di belakang ini? Masih apa lagi kata mereka? Baik. Faqultu hadhihi wahidatun. Ini yang pertama. Ibnu Abbas tenang. Qalu wa amma tsaniyatu fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam fala in kanu mu'minin ma halalana qitaluhum wa sabahum. Yang kedua kata Khawarij, sesungguhnya dia yaitu Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah melakukan peperangan tetapi dia tidak mau menawan dari mereka sebagai tawanan perang dan tidak mau mengambil ghanimah dari harta mereka. Kalau seandainya mereka itu orang-orang mukminin, maka kata mereka tidak halal bagi kita untuk memerangi mereka. Dan tidak halal bagi kita untuk menawan mereka. Maksudnya ini adalah perang Jamal. Perang Jamal. Peperangan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika tentara Aisyah berhasil ditaklukkan, Khawarij maunya, Khawarij sebenarnya mendukung gitu lah. Tapi kenapa Ali bin Abi Thalib gak mau menawan mereka, wanita-wanita mereka juga dijadikan budak yang halal untuk digauli. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Diambil juga harta mereka sebagai ghanimah. Kalau seandainya mereka itu kaum mukminin, kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka? Kalau mereka diperangi berarti halal. Wanitanya halal hartanya. Ya ini karena mereka kafir. Nah ini coba lihat. Khawarij sekarang menunjukkan lagi safahahnya, kedunguannya. Bahwa setiap upaya memerangi suatu kaum, itu berarti kaum yang diperangi itu kafir. Halal darahnya, halal hartanya, halal wanitanya untuk dijadikan tawanan. Dalam Islam itu ada sekian hukum. Di antaranya, yang sekian hukum yang membolehkan suatu kaum atau suatu pribadi boleh untuk diperangi. Mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat, itu boleh diperangi. Diperangi, ya mati. Gitulah. Oleh waliul amr tadi. Ya. Oleh waliul amr. Tapi bukan berarti dia itu kafir. Pemberontak. Allah menyatakan di dalam Al-Quran apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Kemudian fa'in bagat ihdahuma. Kalau salah satu dari kelompok itu menentang, memberontak. Faqatilul lati tabghi. Perangi kelompok yang memberontak itu. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka mau kembali kepada agama Allah atau perintah Allah ini. Tapi mereka bukan kafir. Lah, Khawarij menyamaratakan. Setiap pihak yang boleh diperangi berarti kafir. Sama juga dengan pasukan Aisyah yang telah diperangi oleh Amirul Mukminin, maka harus ditawan wanitanya. Halal kemaluan mereka dan halal hartanya. Ibn Abbas tenang aja. Walaupun mungkin Ibnu Abbas sudah kereketan juga ini ya. Enggak sabar ini Al-Qur'an ini Ibnu Abbas ini mufassir. Nah. Baik. Berikutnya kata Ibnu Abbas. Kemudian mereka menjawab, "Innahu maha nafsahu min amiril mu'minin. In lam yakun amiral mu'minin fa innahu la amirul kafirin." Nah ini. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kurangin 1 berapa? 4. Ya 1 kan. Kan gampang, enggak ruwet kan gitu. 1 tambah 1 2. 2 kurangin 1 1. Ini maunya Khawarij kayak gini. Nah, kata Khawarij, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah menghapuskan gelar Amirul Mukminin dari dirinya. Yakni ketika ada perjanjian perdamaian, ketika Ali bin Abi Thalib mengirim utusannya Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim utusannya Amr bin As, terjadi di situ perjanjian. Di antara sekian masalah yang dipermasalahkan pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib dengan sengaja menghapus gelar Amirul Mukminin dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Nah, dihapus gelarnya itu. Nah, kalau dia sudah menghapus gelar Amirul Mukminin, berarti dia itu adalah Amilur Kafirin. Enak kan matematika? Ini Khawarij. Coba antum sekarang bisa melihat bagaimana mereka sufahaul ahlam. Dungu cara berpikirnya, pendek akalnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, kita salat zuhur dulu. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur bi'idznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.